Diriku ditinggalkan, diacukan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta, menyakitkan. Tapi tak ku rasakan, ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun. Kapanpun itu, karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan kejauhan. Memang sakit hidup tanpa cinta. Laki emang inginkan wanita, yeah. Karena hatiku sedang makan derita, yeah. Ku yakin Tuhan berikan. Bila nanti sudah ku dapatkan seseorang paling sempurna, pasti akan selalu ku jaga. Karena Tuhan telah menitipkan seseorang paling sendiri, tapi ku memang macam limbo, yeah. Ku tak buru-buru untuk soal jodoh, yeah. Ku budu manis hubungan bukan asam kayak mango, mango. Akan lari gunung untuk kejar, kalau udah jodoh takkan kabur, kau kan kulama. Karena ku